Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah ta'ala kita masih melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah masuk pada bab Zikrul Hassi ala Luzumi Samti wa Hifdhil Lisan, pembahasan ataupun penyebutan anjuran untuk senantiasa diam dan memelihara lisan. Dan terakhir telah kita bacakan bait syair yang dinukil oleh beliau rahimahullah dari Al-Quraizi, yang mana syairnya ya, aqlil kalamaka wasta'id min syarrih innal bala'a bi ba'dihi makrunu. Persedikitlah ucapanmu dan berlindunglah dari kejelekannya. Sesungguhnya musibah itu ya, itu pada sebagiannya berkaitan ya, sebagian ucapan yang diucapkan oleh lisan itu sangat berkaitan dengan musibah yang menimpa seseorang. Wahfad lisanaka wahtafid min ayyih hatta yakuna ka'annahu masjunu. Dan jagalah lisanmu dan berlindunglah ya, dari kebodohannya. Min ayyih, ayyih ini al-jahl, dalam cetakan yang lain min ghayyih, yang maknanya dari penyimpangannya. Hatta yakuna ka'annahu masjunu, hingga seakan-akan lisan tersebut ya terpenjara. Ini jadikan lisanmu itu seakan-akan engkau penjarakan. Jangan dibiarkan lisan tersebut bebas. Ya. Wakil fu'adaka bil lisani wa qul lahu innal kalama 'alaikuma mauzunu. Dan wakilkanlah kepada hatimu, serahkanlah kepada hatimu dengan lisan. Wa qul lahu, dan katakan kepadanya. Ya. Innal kalama 'alaikuma mauzunu. Sesungguhnya ucapan itu ditimbang atas kalian berdua, yaitu al-lisan wal qalb. Al-lisan wal qalb. Wal qalb, lisan dan hati. Innal kalam alaikuma mauzunu. Sesungguhnya ucapan itu ditimbang berdasarkan kalian berdua, maksudnya berdasarkan hati dan lisan. Ya. Ini satu bentuk ungkapan ya. Nah. Fazinahu waliyakum muhkaman dzatil latin. Innal balaghata fil qalili takunu. Maka hendaknya kalian berdua menimbang ya, wahai lisan dan hati, hendaknya kalian berdua menimbang. Wal yakumuh kaman zaqil latin ya, dan jadilah ya kalian sesuatu yang jelas, muhkam, zaqil latin, yang sedikit. Maksudnya jadikan ucapan yang muncul ya, dari lisan hendaknya adalah ucapan yang muhkam, yang jelas. Nah, ucapan yang jelas, kalamul wadih wa bayyin, kalam yang jelas, ya, yang ditimbang, dzatil latin. Bersamaan dengan itu, dzatil latin, ucapan tersebut sedikit. Ini ya, hendaknya kalian wahai lisan dan hati, ya, itu mengeluarkan atau memunculkan ucapan-ucapan yang jelas, nah, yang berbobot, gitu ya. Nah, dzatil latin dan sedikit. Innal balaghata fil qalili takunu, sesungguhnya al balaghah, ucapan-ucapan yang bernilai tinggi, balaghah, ya, sesungguhnya balaghah fil qalili takunu, itu ada pada ucapan yang sedikit. Nah, sebagaimana ungkapan orang Arab, al balaghah al ijaz, ya. Nah, balaghah itu adalah ucapan yang ringkas, ringkas tapi memiliki bobot, ringkas dan berbobot. Ini ya, penuh dengan makna, penuh dengan fawaid, faedah-faedah, penuh dengan ilmu, di ucapan yang ijaz. Oleh karena itu, ucapan para salaf kalau kita perhatikan adalah ucapan-ucapan yang ringkas, bukan ucapan-ucapan yang panjang, ringkas. Kebanyakannya ucapan-ucapan ringkas. Nah, ini. Tapi maknanya sangat banyak. Kalau dijelaskan, kalau diuraikan itu sangat panjang. Nah, ini namanya ijaz, ya. Nah, kemudian beliau membawakan ataupun menukilkan ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau nukil dengan sanad beliau sampai kepada Imam Malik. Nah, bahwasannya Malik bin Anas yaqul, ya. Al-Imam Malik bin Anas beliau mengatakan, kullu syai'in yuntafa'u bifadlih illal kalam, fa inna fadlahu yadur. Kullu syai'in yuntafa'u bifadlih illal kalam, fa inna fadlahu yadur. Segala sesuatu, ya, segala sesuatu bisa bermanfaat, atau segala sesuatu, ya, bisa bermanfaat dengan kelebihannya. Segala sesuatu bisa dimanfaatkan kelebihannya. Illal kalam, kecuali ucapan, ya, kecuali kalam, ucapan yang berlebihan, ya. Fa inna fadlahu yadur, maka sesungguhnya kelebihannya itu memudaratkan. Ya, segala sesuatu bisa bermanfaat dari sisanya. Makanan yang lebih bisa dimanfaatkan, ya kan? Untuk makanan ternak misalnya bisa dimanfaatkan, untuk pupuk atau yang semisalnya. Pakaian yang berlebih bisa dimanfaatkan, ya, diberikan kepada yang membutuhkan atau dijadikan, ya, sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kalau memang pakaiannya sudah tidak bagus, ya, buat lap misalnya bisa dimanfaatkan. Nah, tapi ucapan kalau berlebihan bisa dimanfaatkan? Tidak bisa. Bahkan memudorotkan, bukan hanya tidak bermanfaat, akan tapi memudorotkan, ya. Nah, ini ucapan yang sangat bermakna dari Al-Imam Malik radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Nah, dan ini salah satu contoh kalamul ijaz. Ucapan yang ringkas tapi maknanya dalam. Nah, ini contohnya ucapan ini Imam Malik, kullu syai'in yuntafa'u bifadli illal kalam. Segala sesuatu bisa dimanfaatkan kelebihannya kecuali ucapan. Karena sesungguhnya kelebihan ucapan itu memudorotkan. Ya, jadi hendaknya seorang ketika berucap itu sesuai dengan kebutuhan. Itu pun penuh dengan pertimbangan ucapan-ucapannya. Ya, ditimbang, diukur sebelum dia melontarkan ucapannya. Ya. Nah, jangan kebanyakan ngomong. Ya, berlebihan dalam berucap. Ini tidak baik. Ya. Kalau dalam istilah Jawa apa? Lambe turah ya. Nah, bibirnya berlebih, maksudnya kebanyakan ngomong. Ya. Baik. Kemudian beliau membawakan dengan sanadnya ucapan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la khaira fil hayah illa li ahadi rajulain munsitun wa'in au mutakallimin alim. Tidak ada kebaikan di dalam kehidupan, tidak ada kebaikan dalam hidup kecuali bagi dua orang, ya, kecuali bagi dua orang, tidak ada yang selainnya. Yang pertama munsitin wa'in, orang yang diam yang berilmu, ya, orang yang diam yang menampung ilmu. Ini orang yang diam, dia belajar, dia mengambil faedah, ini munsitun wa'in, menampung ilmu, ya. Au mutakallimin alim, atau orang yang berbicara yang alim, yang berilmu. Ini, ya, hanya dua ini kata Abu Darda. La khaira fil hayah illa li ahadi rajulain. Tidak ada kebaikan di dalam hidup kecuali bagi dua orang. Yang pertama munsitun wa'in, orang yang diam yang menampung ilmu, ya, dia belajar, mengambil faedah dan ini semisalnya. Au mutakallimin alim, atau orang yang berbicara dia berilmu. Nah, ini. Selain itu maka tidak ada kebaikan. Ya. Baik, kemudian beliau Al-Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu beliau berkomentar, al-wajib 'alal 'aqil alla yughaliban nasa 'ala kalamihim wa la ya'tarida 'alaihim fi. Wajib bagi orang yang berakal untuk tidak mengalahkan manusia. Ya. Tidak mengalahkan manusia atas ucapan-ucapan mereka. Ya, ini jangan mau jadi orang yang terdepan dalam berbicara, jangan. Ya. Mau menjadi orang yang paling banyak berbicara. Alla yughaliban nas ala kalamihim. Hendaknya jangan mengalahkan manusia. Jangan melebihi manusia dalam ucapan-ucapan mereka. Nah, ini. Walaya taridu alaihim fi, jangan menghalangi mereka padanya, pada ucapannya. Ya. Jangan menyela ucapan mereka. Ketika berbicara atau ketika berdiskusi, ketika berkumpul, hendaknya jangan menjadi orang yang suka menyela pembicaraan. Ya. Nah, jadi maunya dia saja yang ngomong, maunya dia saja yang berbicara. Ini orang jangan berbicara, orang lain jangan berbicara. Ini terkadang ada orang yang tipenya seperti itu, ya. Kalau orang menyampaikan sesuatu dia tidak mau mendengarkan, ya, dia tidak mau mendengarkan. Maunya dia yang berbicara, dia yang ngomong, ya. Nah, kata beliau, li'annal kalam wa in kana fi waqtihi hudwatan jalilah fa inna samta fi waqtihi martabatun 'aliyah. Karena sesungguhnya, ya, ucapan walaupun, ya, pada waktunya itu mengandung hudwah, mengandung sesuatu perolehan, artinya ada manfaatnya, hudwatun jalilah. Wa in kana fi waqtihi hudwatun jalilah, walaupun ucapan tersebut pada waktunya itu mengandung hudwatun jalilah, ya, nasib, ya, ini bagian yang sangat mulia pada waktunya. Fa inna samta fi waqtihi martabatun 'aliyah, maka sesungguhnya diam pada waktunya itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Nah, berbicara pada waktunya memiliki bagian yang mulia. Kalau memang berbicara sesuai dengan keadaan dan waktu, sesuai dengan situasi dan kondisinya, ya, pembicaraannya, maka ini bagian yang mulia. Akan tetapi diam pada waktunya memiliki martabatun aliyah, derajat yang tinggi. Wa man juhila bisamti ayya bil mantik, barang siapa yang juhila, yaitu utuhima bil jahl, barang siapa yang dituduh jahil dikarenakan diam, ya. Nah, ayya bil mantik, maka dia akan, ya, diberikan musibah dengan ucapan. Ayya bil mantik, apa maknanya ini? Disebutkan di ta'liq di kitab yang ada pada ana, ai idza samata fattuhima bil jahl fa innahu idza takallama kalaman fasidan sayuttahamu bil jahl aidan. Kata beliau, disebutkan di ta'liq makna dari ucapan ini, yaitu apabila seseorang diam kemudian dia dituduh jahil karena diamnya, maka ketika dia berbicara dia pun akan dituduh dengan jahil, akan difonis jahil, ya. Mana yang lebih bermaslahat, diam tapi dituduh jahil tidak tahu, atau berbicara dan dia difonis jahil? Tentunya lebih baik yang pertama, diam, karena diam tidak ada pertanggungjawabannya, ya. Ketika dia diam dituduh jahil, ya, tidak ada tanggung jawab bagi dia, tidak ada beban bagi dia. Beda dengan orang yang berbicara dengan ucapan-ucapan yang jahil, yang bodoh, yang tidak didasari ilmu, ya, maka jelas kejahilannya, ya, jelas kejahilannya. Nah, ketika kita diam, ya, seakan-akan kita tidak tahu dan orang menganggap kita jahil atau yang semisalnya, itu tidak ada beban. Beda dengan orang yang berbicara, ya, berbicara dengan pembicaraan, dengan ucapan yang tidak mengandung ilmu, tidak mengandung faedah, tidak berbobot, ya, maka lebih memudaratkan dirinya. Ini maknanya, ya. Wa man juhila bisamat ayya bil mantik wal insan innama huwa suratun mumassalah aw dhalatun muhmalah laulal lisan. Dan manusia, ya, manusia hanyalah suratun mumassalah. Manusia, dia hanyalah sebagai surah, sebagai apa? Wujud, sebagai bentuk sesuatu yang dibentuk. Ya. Nah, yakni diibaratkan sebagai bentuk, ya, sesuatu seperti patung atau yang semisalnya. Suratun mumassalah, ya, sesuatu yang dibentuk, hanya wujud belaka, ya, ini manusia, hanya wujud saja. Au dhalatun muhmalah atau ya dhalatun muhmalah. Dhalah yakni sesuatu yang terlantar. Barang terlantar, benda yang terlantar, ya. Dhalatun muhmalah. Benda terlantar yang muhmalah, yang diabaikan. Ya, ini tidak ada nilainya. Menggambarkan manusia itu tidak ada nilai. Faham ya? Suratun mumassalah, hanya bentuk saja, hanya wujud saja, atau seperti dhalatun muhmalah. Benda terlantar yang diabaikan. Ya. Laulal lisan, kalau tidak ada lisan. Jadi yang menjadi nilai bagi seseorang itu adalah lisan. Ya, dengan lisanlah dia menjadi manusia yang bernilai, yang akan dinilai. Apakah dia manusia yang baik atau manusia yang jelek, itu dengan lisannya. Ya. Jadi lisan ini sebagai apa? Sebagai tolak ukurnya. Nah, sebagaimana ungkapan orang-orang Arab, ya, al-mar'u bi asghoraihi. Seseorang itu dinilai dari dua asghorai, dua organ yang kecil. Ya, manusia, seseorang itu dinilai dari dua organ tubuh yang kecil. Nah, yaitu apa? Al-lisan wal-qalb. Lisan dan hati. Nah, ini yang menjadi penilaiannya. Ya, kalau lisannya rusak, ya manusianya rusak. Kalau lisannya baik, berarti manusianya baik. Hatinya juga demikian. Dan lisan ini adalah sesuatu yang mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Ini ya. Nah, lisan adalah alat, ya, organ yang mengungkapkan apa yang ada di dalam diri seseorang, mengungkapkan apa yang di dalam hatinya. Nah, wallahu azza wa jalla rafa'a darajatal lisan 'ala sa'iril jawarih. Allah azza wa jalla mengangkat derajat lisan, ya, di atas seluruh anggota tubuh lainnya. Allah angkat derajat lisan. Ya. Nah. Ini jadi lisan sebagai penentunya. Ya. Sebagaimana hadis yang sempat kita bacakan, idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha tukaffirul lisan. Apabila ya anak Adam, manusia, ya, pada waktu subuh, maka seluruh anggota tubuhnya itu mencela lisan, tukafirul lisan, mencela, protes, ya, menggugat lisan, ya, dan mengatakan ittaqillah, bertakwalah engkau wahai lisan, ya, fa in istaqamta istaqamna, fa in i'wajadta i'wajadna, kalau engkau lurus maka kami semua lurus, kalau kami bengkok, kalau engkau bengkok, engkau menyimpang, kami semua menyimpang. Ya, lisan sebagai apa? Sebagai penentunya. Nah, falaisa minha syai'un a'dhamu ajran minhu idza ata'a wala a'dhamu dzamban minhu illa idza jana wala a'dhamu dzamban minhu idza jana. Kata beliau rahimahullah, maka tidak ada sesuatu pun darinya yang lebih besar pahalanya, yaitu tidak ada sesuatu dari lisan yang lebih besar pahalanya. Idza ata'a, apabila lisan tersebut taat, ya, lisan tersebut baik, tidak ada sesuatu yang lebih besar keutamaannya, pahalanya, ya. Nah, banyak ya amalan-amalan yang itu semua dilakukan dengan lisan, ya, amalan lisan, qiraatul Quran. Nah, besar pahalanya, setiap huruf akan dinilai 10 kebaikan, ya, Tiap huruf akan dinilai 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Nah, apabila seorang membaca Al-Qur'an satu huruf, ya, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu seperti 10 kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini membaca Al-Qur'an. Zikrullah, zikir kepada Allah, ya, besar pahalanya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, memberikan nasihat, besar, ya, memberikan ilmu, memberikan faedah-faedah, banyak, ya. Nah, wala a'zamu dzamban minhu idza jana, dan tidak ada yang lebih besar darinya. Tidak ada yang lebih besar dosa darinya apabila dia berbuat kejahatan. Ya, sebaliknya kalau lisan tersebut jelek, lisan tersebut adalah lisan yang jahat, maka tidak ada dosa yang lebih besar darinya. Ya, berapa banyak kesyirikan-kesyirikan yang itu diucapkan dengan lisan. Kesyirikan, ucapan-ucapan kufur yang itu dengan lisan ringan, lisan. Nah, menyebabkan seorang keluar dari Islam, waliyadzubillah, murtad, lisan, ya, karena lisannya tidak dijaga, lisannya tidak ditimbang dengan ilmu. Berapa banyak terjadi pertengkaran karena apa? Karena lisan. Terjadi keributan, bahkan terjadi peperangan, terjadi pertumpahan darah. Sebabnya apa? Lisan. Ya, perang lisan. Diawali dengan perang lisan, akhirnya perang secara fisik. Bunuh-bunuhan, waliyadzubillah. Karena apa? Karena lisan. Ya, sakit hati, tersinggung. Ya, akhirnya apa? Akhirnya bertindak secara fisik. Waliyahzubillah. Taib. Qala rahimahullah wa ansyadani Muhammad bin Abdullah bin Zanji al-Baghdadi rahimahullah. Dan telah melantunkan syair kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Zanji al-Baghdadi rahimahullah. Nah, baik syairnya. La in kana yajni lauma ma anta qailun wa lam yakum minhu naf'u fasamtu aisaru fala tubdi qawlan min lisanika lam yarum mawaqi'ahu min qabli dzaka tafakkuru. La in kana yajni lauma, apabila ya celaan itu menimpamu, ma anta qail, disebabkan apa yang kau ucapkan. Jadi apabila ucapanmu, ya, idza kana qauluka yusmirul laum, apabila ucapanmu itu berbuah celaan, berbuah kejahatan, ya, walam yakum minhu naf'u, dan tidak ada darinya kemanfaatan, apabila ucapanmu, ya, itu berbuah celaan dan tidak ada manfaat darinya, fasamtu aisar, maka diam itu lebih mudah. Diam itu lebih mudah. Ya, lebih ringan bagimu daripada engkau berbicara yang tidak ada faedahnya, bahkan memudaratkan. Fala tubdi qaulan min lisanika lam yarud. Maka jangan kau tampakkan. Jangan kau tampakkan ucapan dari lisanmu, lam yarud, yang tidak engkau pilih, ya, yang tidak engkau pilih, yang tidak engkau ridhoi, tidak engkau pertimbangkan, yakni, ya, falatub di qaulan min lisanika lam yarub. Jangan kau tampakkan ucapan dari lisanmu yang tidak engkau pilih, tidak engkau pertimbangkan. Mawaqi'ahu, ya, keadaannya, tempat-tempatnya, ya, tidak engkau pertimbangkan mawaki'nya, akibatnya. Min qabli dzakat tafakkur, sebelum engkau memikirkannya. Ya. Maka bait syair ini memberikan tanbih kepada kita, ya, untuk tidak berucap, tidak berkata kecuali kita telah memikirkannya, kita telah menimbang-nimbang ucapan kita, baru kita ucapkan. Ya. Karena kalau seseorang mengucapkan sesuatu tidak dengan pertimbangan, ya, asal ucap, asal ngomong tanpa memikirkan dampak dan akibatnya, maka akan berbuah celaan dari ucapan tersebut. Nah, baik. Kemudian beliau masih menukilkan bait syair, ya. Beliau nukilkan syair berikutnya secara bersanad dari Abu Mushir rahimahullahu taala, ya. Nah, bait syairnya yang disebutkan oleh Abu Mushir rahimahullah, qad ara kasratal kalami qabihan kullu qaulin yashinuhu al ikthar, kullu qaulin yashinuhu al ikthar. Kata Abu Mushir radhiyallahu rahimahullah, sungguh aku melihat kebanyakan kalam itu adalah jelek, ya, kebanyakan berbicara, banyak berbicara itu adalah suatu perkara yang qabih, suatu perkara yang buruk. Kullu qaulin, setiap ucapan, yashinuhu al-iktsar, nah, setiap ucapan itu akan menjadi jelek, akan menjadi buruk, ya, karena kebanyakan, dikarenakan kebanyakan. Nah, ucapan baik pun kalau terlalu sering diucapkan, ya, nah, tidak melihat situasi misalnya, ya, itu pun akan tidak menghasilkan kebaikan, ya, tidak menjadi faedah. Nah, makanya para ulama menyebutkan, ya, seperti memberikan mau'idhah, wejangan-wejangan itu hendaknya diberi jarak, ya, diberi jarak, jangan terlalu sering. Nah, karena kecenderungan manusia itu bosan kalau mendengarkan ucapan yang terus itu-itu saja, ya, setiap ketemu dinasihati, setiap ketemu dinasihati, ketemu lagi dinasihati, ini, ya, lama kelamaan orang pun akan menjadi bosan. Ya. Kalau ketemu fulan diceramahi, ketemu fulan lagi diceramahi lagi. Nah, ini, ya, tentunya yang namanya nasihat, nah, ini sangat baik, ya kan? Nah, nasihat, ya, kita tidak boleh menolak, yang namanya nasihat kita tidak boleh menolak, tentunya. Ya, bagi yang diberi nasihat, bagi yang memberi nasihat hendaknya pintar-pintar, ya. Nah, pintar-pintar memilih cara thariqah dalam memberikan nasihat. Lihat situasi, kondisi, waktu, ya. Nah, untuk memberikan nasihat. Nah, ketika manusia dalam keadaan hatinya sudah siap, keadaannya sudah siap menerima nasihat, maka beri nasihat. Kalau keadaannya belum siap menerima nasihat, maka tunggu sampai waktu yang tepat memberikan nasihat kepadanya. Ya. Terkadang ada satu kondisi tertentu di mana orang itu sulit untuk diberi nasihat. Beri nasihat. Ya. Maka dicari waktu dan keadaan yang tepat untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut. ya. Nah, orang lagi sibuk misalnya dengan sesuatu, pikirannya lagi sumpek, ya, lagi ruwet misalnya. Nah ini, nah, cari waktu, ya, kondisi yang tepat, keadaan yang pas untuk memberikan nasihat, ya. Maka kullu qaulin yashinuhul ikthar, setiap ucapan itu akan dijelekkan dengan kebanyakannya. Ini karena kebanyakan ya menjadi jelek, ya. Taib, apalagi ucapan yang tidak bermanfaat. Ini ucapan yang bermanfaat saja ya akan menjadi tidak baik kalau terlalu apa berlebihan dalam menyampaikannya, ya. Bukan tidak baik dari sisi ucapannya, tapi dari sisi cara menyampaikannya, ya, porsinya misalnya terlalu berlebihan. Nah, ini ya. Taib. Kemudian beliau membawakan syair dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Ya, dengan sanad beliau sampai kepada Ibn Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan dalam syairnya, ta'ahad lisanaka innal lisana sari'un ilal mar'i fi qatlihi wa hadzal lisanu baridul fuadi yadullu rijala ala aqlihi. Ta'ahad lisanak, peliharalah lisanmu, ya, ta'ahad, jaga lisanmu. Sesungguhnya lisan sari'un, itu sangat cepat, ya, ilal mar'i fi qatlih, sangat cepat membawa seseorang ke dalam kebinasaan, ya. Lisan itu sangat cepat membawa seseorang ke dalam kebinasaan, ya, binasa, hancur, ya, baik binasa secara zahir atau binasa secara maknawi. Karena ucapan, dia pun menjadi orang yang divonis jelek, ya, rusak apa, harga dirinya menjadi rusak, nama baiknya menjadi hilang, hancur, karena ucapan yang mungkin dia tidak sengaja, ya. Nah, hati-hati. Wa hadzal lisan baridul fuadi, dan lisan merupakan posnya hati. Ya, lisan merupakan pos bagi hati. Ya, ini turjumanil fuad. Lisan merupakan penerjemah hati. Ya. Pengungkap apa yang ada di dalam hati seorang hamba, lisan. Ya. Nah, yadullu rijala ala aqlih, yang menunjukkan seseorang terhadap akalnya. Ini ya. Nah. Jadi lisan merupakan pengungkap atau penerjemah apa yang ada di dalam hati. Sehingga apa yang diungkapkan seorang hamba itu biasanya muncul dari isi hatinya. Ya. Terkadang orang, ya, orang yang dia menyembunyikan apa yang ada di dalam isi hatinya, kalau dia tidak sungguh-sungguh menjaga lisannya, ya, dia sembunyikan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, kalau dia tidak sungguh-sungguh menjaganya, maka terkadang lisan ini kadang keceplosan, ya kan? Keceplosan. Nah, ini sangat tidak baik akibatnya. Nah, ini ya. Taib. Kemudian beliau membawakan ucapan dari Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ya, di sini beliau banyak menukil dari ucapan-ucapan para a'immah, ya, para imam-imam salaf. Nah, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu atau rahimahullah, beliau mengatakan, syai'ani yuqassiyanil qalb, kasratul kalam wa kasratul akal. Dua perkara yang bisa mengeraskan hati, Nah, ini sempat kita lewati ya, dua hal yang menjadi sebab kerasnya hati. Yang pertama, kasratul kalam, banyak ngomong, banyak berbicara, ya, ini bisa mengeraskan hati. Apalagi pembicaraan yang tidak bermanfaat, ini bisa membuat hati menjadi keras. Wa kasratul akl, dan kebanyakan makan, ya. Nah, makan secara berlebihan. Nah, melebihi porsi yang dia butuhkan. Dikit-dikit makan, ya hobi makan ya. Nah, ini. Dan di samping dua hal ini ada satu lagi, apa lagi? Kasratu? Hah? Kasratu naum. Banyak berbicara, banyak makan, banyak tidur. Ada lagi apa lagi? Kasratul mukhalathah, banyak berkumpul. Nah, ini. Orang terlalu banyak ngumpul, ini bisa mengeraskan hati. Terkadang orang butuh waktu menyendiri untuk dia bermuhasabah, ya. Nah, bermuhasabah, introspeksi diri, berkhulwah, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh orang waktu-waktu menyendiri, jangan dikit-dikit ngumpul, dikit-dikit ngumpul, ya. Kalau sendiri stres, jenuh atau yang semisalnya, tidak bisa memanfaatkan waktu-waktu kesendiriannya. Ini ya, kasratu mukhalathah. Ini empat perkara yang kalau berlebihan, kalau kebanyakan bisa membuat hati menjadi keras. Waliyadzubillah. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.